الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Mulia dengan Manhaj Salaf karya Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Dan masih pada pembahasan bab yang keempat, yaitu dalil-dalil bahwa manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan kita masuk kepada dalil nomor ke-48 di halaman 135. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Tentunya ingatkan ulun, kita punya PR untuk pertanyaan pekan lalu berkaitan dengan tabarruk. Berkaitan dengan tabarruk dan berkaitan lebih spesifiknya dengan yakni hukum meminum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, yakni mungkin ini materinya pendek, kita akan insyaallah lanjutkan dengan jawaban karena jawabannya yang cukup panjang ya. Terima kasih ya buat yang ngasih pertanyaannya, bikin kita belajar lagi dan lagi. Tapi kalau pertanyaan yang sebelumnya jangan ditanyakan lagi. Karena waktu pekan lalu tidak ada yang nyortir, jadi saya baca aja. Biasanya ada yang nyortir, Ustaz Farhan, ada Ivan. Kemarin tidak tersortir ya. Wallahualam bissawab. Mungkin kata-kata yang kurang layak dari ulun ya, tolong dimaafkan ya. Maaf lahir batin ya. Sawadikap. Wallahualam bissawab. Perhatikan halaman 135. Dalil 48 di antara dalil-dalil dari perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena dari firman selesai, sabda selesai, berikut adalah athar atau perkataan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada kaum Khawarij ketika mengajak mereka berdialog. Jadi ini adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada kaum Khawarij ketika mengajak mereka berdialog agar rujuk. Karena singkatnya tentunya Khawarij atau Al-Khawarij dari kata bahasa Arab kharaja yakhruju artinya keluar, khuruj. Mereka yakni tidak mengapa disebut khawarij, karena mereka merasa bahwasanya maksud dari khurujnya mereka, keluarnya mereka, ingat ini bukan khurujnya jamaah tabligh, bukan. Ini betul-betul khawarij. Mereka mengatakan bahwasanya kami khuruj, keluar dari rumah kami untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah klaim mereka. Mengapa mereka tidak mengapa disebut dengan khawarij? Karena bagi mereka kata khawarij, orang-orang yang keluar, itu maksudnya kami keluar rumah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal definisi para ulama kita Ahlus Sunnah adalah khurujnya mereka itu khurujnya mereka, keluarnya mereka dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Itulah yang dimaksudkan dengan khawarij. Dan ini adalah kelompok pertama yang menyempal dari agama Islam. Kelompok sesat pertama. Sebelum yang lain-lain, ini yang pertama. Bahkan cikal bakalnya itu ada bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi khawarij di zaman Nabi Muhammad SAW itu lebih kepada masih individu. Benihnya sudah ada. Ingat sejarah ketika Nabi Muhammad hendak membagi pampasan perang, kemudian ada yang komplain, "Hah, itu tuh orang itu." Itu cikal bakalnya. Kemudian di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu itu sudah jadi satu kelompok. Di zaman Ali bin Abi Thalib bukan lagi satu kelompok, mereka bahkan punya kekuatan. Jadi para ulama menyebutkan sejarah pertama Khawarij itu memang ada tiga sejarah ini. Di zaman Nabi Muhammad ada, di zaman Uthman kelihatan sekali, di zaman Ali bahkan punya kekuatan. Tentunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendatangi mereka itu ketika mereka tentunya setelah kejadian At-Tahkim, jadi setelah perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, kemudian ada tahkim, diskusi antara kedua kubu, dan kemudian yakni ada kesepakatan genjatan. Di jalan pulang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dan orang-orang Khawarij, tadi mereka ada di barisannya Ali. Asalnya mereka ada di barisannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi kemudian mereka keluar. Karena mereka merasa bahwasanya Ali radhiyallahu anhu tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ketika mereka menyempal inilah kemudian disebutkan di satu tempat bernama Harura, makanya nama lain Khawarij adalah Al-Haruriyun atau Haruriyah. Khawarij itu namanya banyak, tapi yang paling terkenal Al-Khawarij. Nama yang lain kita bahas di poin yang sebelumnya, ada Al-Mariqah, itu nama mereka juga. Orang-orang yang keluar diambil dari sabda Nabi Muhammad, yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Dia keluar dari Islam layaknya busur panah yang keluar nembus sasarannya. Artinya disebutkan di sabda Nabi Muhammad sebelumnya, mereka membaca Al-Quran tapi tidak pernah melewati tenggorokan mereka. Jadi nama mereka yang lain adalah Al-Haruriyun, tempat di mana mereka kalau itu berkumpul ketika mereka nyempal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disitulah kejadian ini terjadi. Ibnu Abbas mendatangi mereka. Sebagian dari mereka rujuk, sebagian lanjut dengan kesesatannya. Ada Al-Mariqah, juga ada disebutkan nama mereka yang lain Ash-Shurrah, pakai Shin, Ash-Shurrah. Dari kata bahasa Arab Ishtara Yashari atau Shara Yashri, membeli. Makna yang digunakan untuk jual beli. Artinya mereka telah bertransaksi dengan Allah, pokoknya kami hanya taat kepada Allah sama Ali enggak. Syara. Makanya disebutkan mereka Ash-Shurrah. Orang yang telah melakukan perdagangan atau jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang macam-macam, tapi yang paling terkenal dan mereka ridho dengan penyebutan itu Al-Khawarij. Tapi maksud mereka, mereka keluar untuk berjihad. Tapi yang dimaksudkan ulama Ahlus Sunnah, mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk tentunya menyadarkan mereka akan sikap mereka yang salah. Disebutkan sebagian di antara mereka bertaubat, sebagian lanjut dan tentunya sampai sekarang pun mereka ada. Sejak zaman Nabi Muhammad sudah beliau sebutkan. Kan ingat yang orang tadi itu? Dzul Khuwaisirah. Yang tadi komplain akan bagaimana Nabi Muhammad SAW akan membagi pampasan perang. Kata-kata dia seperti itu menyangsikan keadilan Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab udah marah itu. Wahai Rasul, biarkan saya penggal kepalanya. Jangan. Dia punya pengikut. Kalian akan merasa hina jika salat kalian dibandingkan dengan salat dia. Puasa kalian dengan puasa dia. Artinya ini orang-orang tak beragama zahirnya. Apa yang akan terjadi fitnah nanti kalau misalnya Umar main penggal kepala orang? Biarkan. Tapi lihat nanti. Akan ada nanti anak keturunan dari orang ini yang akan tentunya memberontak, nyempal dari Islam, dan kalau saya masih hidup di zaman itu, saya akan memeranginya. Dan betul-betul terjadi di bab-bab sebelumnya sudah kita baca. Kan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya penyimpangan besarnya di antaranya tentunya keluar dari pemerintah yang sah. Dua, mudah mengkafirkan kaum muslimin, makanya kita ini juga dituduh khawarij. Antum paham? Kajian kita dituduh khawarij. Padahal at-takfir, pengkafiran itu hukum Allah. Tapi yang kita lakukan dengan koridor yang tepat. Hukum Allah. Tapi harus ada persyaratan yang terpenuhi. Jika tidak, tidak gampang kita mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan basicnya tidak boleh. Tapi mereka mengkafirkan pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin. Untuk perkara misalnya perkara had gitu ya, di antara penyimpangan mereka juga dalam masalah hukum. Untuk perkara had, kalau misalnya orang itu mencuri, di Islam yang benar tentunya kalau memenuhi persyaratan pencuriannya baru dipotong, dan itu dipotong di pergelangan. Mereka enggak dari sini. Mereka motongnya dari sini. Nyempal. Dan tentunya penyimpangan-penyimpangan, tapi yang paling besar itu adalah keluar dari pemerintah dan mengkafirkan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin saja, salah satu di antara kaum muslimin melakukan satu dosa besar bagi mereka, keluar dari Islam, kekal di api neraka. Apalagi orang kafir. Jadi muslim saja mereka sikapi dengan demikian, apalagi orang kafir. Oh, bom, kita habisin. Nah, itulah khawarij. Sampai sekarang ada. Mudah-mudahan kemudian kita yakni terhindar dari pemahaman yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Oke. Okay. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada kaum Khawarij ketika mengajak mereka berdialog. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa fiikum minhum ahadun." ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. Aku datang dari pihak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas nama para sahabat aku ini datang. Sedang tidak ada seorang pun dari mereka di tengah-tengah kalian, enggak ada sahabat satu pun sama kalian ini. Artinya kemuliaan ada pada kami, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang ada di antara kalian. Dan aku datang dari pihak anak paman atau sepupu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. Aku datang atas nama para sahabat Nabi Muhammad. Aku datang atas nama utusan pemimpin yang sah sekarang. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, kepada mereka lah Al-Quran diturunkan, dan mereka adalah orang yang paling mengetahui tafsirnya. Aku datang atas nama sahabat, aku datang diutus pemimpin, dan para sahabat itu, kepada mereka Al-Quran diturunkan. Mereka yang paling faham isi Al-Quran. Bukan kalian yang paling faham, mereka, para sahabat. Di antaranya kalau pian ingin kerucutkan pemahamannya, arti atau ayat-ayat yang menyebutkan tentang kafir, para sahabat paling faham penafsirannya, bukan ente. Tentunya percakapan dia panjang dengan mereka, banyak disebutkan di banyak buku sejarah, bahkan mungkin di artikel-artikel juga telah dituliskan. Di muslim.org ada, saya rasa di almanhaj.org juga ada, di kisah muslim juga kalau tidak salah ada percakapan yang cukup detail, yang kemudian menyadarkan mereka sebagian, dan yang lain tetap kemudian dengan egonya, tetap dengan pemahaman yang ada, yaitu menyempal dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oke. Berikut maknanya. Perkataan yang agung ini memiliki beberapa faedah, di antaranya penjelasan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang bersama ahli bid'ah. Kita sudah sebutkan kemarin sekilas tentang yakni bid'ah. Dan bid'ahnya yang ada di kelompok Al-Khawarij ini bid'ah yang bukan cuma dosa besar ya, karena dalam perkara prinsip, perkara akidah, dalam perkara keyakinan, mengkafirkan kaum muslimin. Karena sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang mengkafirkan kaum muslimin dan tidak terbukti, maka label itu akan kembali kepada yang ngomong. Bahaya bid'ahnya, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Wallahu alam bissawab. Ini yang pertama, penjelasan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang bersama ahli bid'ah. Dua, bahwa setiap firqah atau golongan atau mazhab yang menyimpang, tidak ada seorang sahabat pun di dalamnya. Atau mazhab dan jalan yang ditempuh para sahabat dalam beragama, enggak ada. Karena para sahabat mereka berjalan di atas jalan yang lurus. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Karena sesungguhnya para sahabat itu di atas petunjuk yang lurus. Bahwa setiap firqah atau golongan atau mazhab yang menyimpang, tidak ada seorang sahabat pun di dalamnya, enggak bakal. Mereka orang yang paling faham dengan syariat sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemudian seorang pun di antara mereka yang berani untuk menyelisihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka berkumpul di atas kesesatan dan mendirikannya untuk perbuatan bid'ah, enggak ada. Tidak ada yang nyempal hingga kemudian berani yakni mendirikan kesesatan atau berbuat kebid'ahan. Para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Tiga, bahwa berpihak kepada para sahabat, maksudnya kepada mazhab mereka, metode beragama mereka, dan berpegang teguh pada jalan mereka, merupakan kemenangan yang sesungguhnya dan sebagai pokok dari keselamatan. Ingin selamat, maka ikuti metode beragamanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang-orang yang paling tahu, paling kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang paling baik hatinya, orang yang paling dalam ilmunya, orang-orang yang paling baik kondisinya karena hidup bersama Rasulullah. Orang-orang yang Allah pilih untuk menemani nabinya sebagai menteri-menteri. Kenali mereka, kata Abdullah bin Mas'ud. Karena mereka berjalan di atas jalan yang lurus, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau ingin selamat, maka ikuti jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikecualikan oleh Nabi Muhammad. Ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya, itulah kelompok yang selamat. Jangan Anda merasa Anda bagian dari yang 72. Wah, Anda ini suka mengkafirkan, Anda suka membid'ahkan, Anda mengatakan Anda lah yang memegang pintu surga. Anda kok fokusnya ke yang 72? Anda kok merasa seperti bagian dari yang 72? Kenapa Anda tidak fokus kepada pengecualian itu? Saya ingin selamat. Maka saya ingin yakni beragama seperti agama Nabi Muhammad dan juga para sahabat, seperti cara beragama Nabi Muhammad dan para sahabat. Harusnya fokusnya itu. Sama kayak udah akan sebutkan nih di sini juga, di antara fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ketika kata beliau, orang ribut dengan peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibuk kemudian dengan ingin mencari berkah dari Allah dari peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad SAW. Fokus Anda salah, kata beliau. Peninggalan yang paling berharga untuk kita dari Muhammad nih, Al-Quran, Sunnah beliau, itu dikemanakan. Dengan menjalankan perintah Allah dan juga nabinya, meninggalkan larang Allah dan juga nabinya, itulah keberkahan, kata beliau. Kenapa kok sibuk nyari bekas rambut Nabi Muhammad, bekas baju Nabi Muhammad, bekas ini, bekas itu? Syariatnya Anda tidak jalankan, kata beliau. Lucu. Yang paling jelas di hadapan kita ada. Kenapa fokusnya salah? Kita tidak menafikan bab tabarruk. Kita meyakini ada bab tabarruk dengan persyaratan-persyaratan yang Allah akan sebutkan nanti. Tapi jangan salah fokus. Bahkan juga di antara perkataan atau fatwa Syekh Al-Albani menyinggung untuk sebagian orang yang mengadakan, kalau dalam bahasa kita itu kajian besar, tablik akbar, tapi ada embel-embel tabarruk. Rambut Nabi Muhammad kah? Atau bekas baju Nabi Muhammad kah? Apakah? Kenapa fokusnya di situ, kata Syekh? Kenapa para DKM ini, beliau menyinggung, kenapa fokusnya jadi salah? Ilmu harusnya yang dituntut. Bukan kemudian berbondong-bondong nyari berkas atau nyari bekas rambut Nabi Muhammad SAW, kemudian mencari berkah darinya. Pengajiannya malah hilang. Atau hari-hari berikutnya ketika rambutnya kemudian sudah tidak di Banjarmasin, enggak hadir kajian lagi. Salah fokus kan? Ya. Bahasa anak sekarang, gagal fokus. Maka enggak boleh. Anda jangan baperan jadi orang, merasa saya bagian dari yang 72. Kenapa tidak berusaha menjadi yang satu, yang selamat itu? Para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, 4. Setiap orang harus berhujjah dengan pemahaman para sahabat dan tidak boleh dengan kebalikannya. Itulah di antara makna bi ihsan. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Ini nomor 4 nih. Dan orang-orang yang terdahulu, yang lagi lebih awal memeluk Islam dari kalangan orang-orang al-muhajirin, para sahabat yang sudah ada di Mekah kala itu, rata-rata mereka pedagang, dan juga al-ansar, para sahabat yang sudah di Madinah dan rata-rata mereka adalah petani. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti hum, mereka sahabat Nabi Muhammad, muhajirin, ansar, bi ihsan, dengan kebaikan. Ada embel-embel dengan kebaikan. Belum pernah sebutkan waktu itu penafsiran di antaranya tidak menyelisih para sahabat. Itu maksudnya bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan, itu sampai sekarang. Siapapun orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan mereka, yaitu tidak menyelisih mereka dengan pemahaman mereka, metode beragama mereka. Anda ingin diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Sahabat adalah orang yang paling mengetahui tafsir Al-Qur'an karena mereka menyaksikan diturunkannya. Bahkan sebagian di antara ayat tersebut karena mereka turun, karena mereka diturunkan. Ulang. Sahabat adalah orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran, apalagi Abdullah bin Abbas, itu di antara ahli tafsirnya. Bahkan tidaklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kepemimpinan beliau, ketika berkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia nunggu Ibnu Abbas untuk menafsirkannya. Nunggu Ibnu Abbas menyampaikan pendapatnya tentang ayat itu, karena dia di antara yang paling faham tafsir Al-Quranul Karim. Makanya ini juga kaidah pernah disebutkan juga berkali-kali. Misalnya ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian para sahabat Nabi Muhammad berbeda pendapat dalam menafsirkannya, Ibnu Abbas yang paling dikedepankan, diprioritaskan. Walaupun tentunya penafsiran para sahabat itu jenisnya adalah varian, saling mendukung satu sama lain, bukan kemudian penafsiran yang bertolak belakang, tidak. Tapi Abdullah bin Abbas adalah yang paling dikedepankan dalam penafsirannya. Sahabat adalah orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran, karena mereka menyaksikan diturunkannya, bahkan karena mereka, sebagian di antara mereka, ayat Allah Subhanahu wa Taala turun. Ayat Al-Quran yang berjumlah 6,000-an ayat, yang ada sababun nuzulnya hanya 200-an. Tentunya turun sebagiannya karena para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran, karena mereka menyaksikan diturunkannya, bahkan di samping mereka ayat itu turun. Bukankah Nabi Muhammad sering sekali terdiam sejenak dan para sahabat kali itu faham, Nabi Muhammad ketika terdiam, oh wahyu lagi turun. Makanya ketika kejadian Nabi Muhammad sujud begitu lama, para sahabat mengiranya wahyu sedang turun. Tapi begitu selesai mereka bertanya, wahai Rasul, ada sesuatu kah? Di antara maknanya, apakah ada ayat yang urusan turun? Kok sujudnya tadi lama sekali? Oh enggak, tadi ada cucu saya jadikan saya kuda-kudaan. Tapi para sahabat tahu terdiamnya Nabi Muhammad terkadang sejenak, bukan terkadang, sering. Mereka tahu wahyu sedang turun. Disebutkan mereka hanya mendengarkan dengungan. Mereka tidak mendengarkan wahyu turun, karena itu perkara gaib. Tapi disebutkan mereka mendengarkan dengungan seperti dengungan suara lebah. Itulah yang mereka biasa dengar, bahwasanya wahyu sedang turun. Bahkan seorang sahabat ketika wahyu turun, paha dia di bawah paha Nabi Muhammad SAW, dan dia mengatakan rasanya ingin patah. Maksudnya rasanya seperti mau patah karena bobot Nabi Muhammad naik drastis. Itulah pembeda antara orang yang sedang menerima wahyu dengan orang yang kesurupan. Itulah yang dituduhkan pada Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad dituduh kesurupan, padahal orang yang kesurupan dan orang yang menerima wahyu, bobot tubuhnya beda. Yang menerima wahyu tambah berat, yang kesurupan makin ringan. Yang ingin lihat sering-sering kesurupan. Nasihat apa itu? Ya, jadi berbeda. Orang kalau kesurupan, ketika dia tersadar, tanya, kamu tadi sana gak ngomong apa? Gak tahu. Gak tahu. Tapi kalau orang yang menerima wahyu, ketika dia kemudian selesai dari menerima wahyunya, langsung nyerocos menyampaikan, tadi Allah berfirman, bla bla bla. Jadi beda jauh ya. Makanya itu hanya tuduhan, karena mereka yakni mencari celah pokoknya untuk mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat kejadian-kejadiannya, sehingga pemahaman mereka terhadap Al-Quran lebih didahulukan daripada orang selain mereka. Itulah para sahabat. Itulah para sahabat, karena orang, karena mereka yakni, kata Abdullah bin Mas'ud, a'maquha ilman. Para sahabat adalah orang yang paling dalam ilmunya, ilmu agama. Radiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. 6. Sesungguhnya ahlul bid'ah, mereka adalah orang-orang yang menyempal dari jamaah yang benar, dan mereka adalah orang yang memisahkan diri dari manusia. Bahkan di antara mereka ada yang namanya al-mu'tazilah. I'tazala ya'tazilu, itu artinya menyendiri. Sampai namanya aja, betul-betul nama kelompoknya orang-orang yang menyendiri. Hah? Jomblo? Bukan. Al-mu'tazilah dengan pemahaman mereka. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni lanjut ke dalil ke-49. Pendek ini. Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abi Yazid rahimahullah, ia berkata. Ya, ini sudah perkataan tabi'in berarti. Itulah pembedanya. Karena disebutkan di sini tarhim rahimahullah, oh, berarti bukan sahabat. Ini sudah generasi berikutnya lagi. Jadi kita akan masuk lagi kepada dalil di generasi berikutnya. Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abi Yazid rahimahullah, ia berkata, Dia menceritakan tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apabila ditanya tentang sesuatu dan jawabannya ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia menjawab dengannya. Jamaah, para sahabat itu disebutkan Abdullah bin Mas'ud, kalau ditanya tentang satu fatwa itu wajahnya langsung pucat. Para sahabat, khususnya Ibnu Mas'ud dalam sebuah riwayat. Jadi misalnya lagi ngobrol biasa nih, kemudian misalnya para tabi'in bertanya sesuatu tentang agama, begitu tadinya mungkin bersendau gurau atau biasa gitu ya, wajah ceria biasa lah ya, begitu ditanya apa hukum A, B, C dan dia langsung berubah langsung. Kenapa? Takut salah ngomong. Itulah para sahabat, padahal yakni kepada mereka ayat Allah diturunkan, menyaksikan mereka ayat Allah diturunkan, di samping mereka ayat itu turun, nuntut ilmu langsung dari makhluk paling mulia Nabi Muhammad SAW. Iya, atau takut salah. Itulah para sahabat, tidak seperti kita. Kadang-kadang tidak punya basic agama pun kita berani jawab. Enggak tahu dia lulusan pesantren mana, dia kuliah di mana, langsung berfatwa. Padahal para sahabat terkadang disebutkan sebuah riwayat oleh tabi'in juga, mereka jika ditanya sesuatu tentang agama mesti dioper ke sahabat yang lain. Silahkan tanya sahabat fulan. Mirip-mirip ya. Kalau pian sering nanya ulun tentang muamalah, saya oper ke Ustaz Hasbi kan? Saya kurang faham. Apalagi sudah kalau sudah masuk transaksi-transaksi yakni online, aduh, macam-macam bentuknya. Pusing. Mikir cicilan sudah pusing, pian takuni pulang tambah pusing. Ulun serahkan ke Ustaz Hasbi. Kalau biasanya masalah cukup pelik berkaitan dengan rumah tangga, biasanya saya alihkan. Yang pernah bertanya pasti tahu. Saya alihkan ke Ustaz Aris Munandar. Karena terkadang para ustaz pun nanya beliau. Saya tahu. Beliau cukup mendalami. Tapi saya sudah izin. Tat, saya izin share nomor antum ya. Maksudnya gimana nih? Ya mungkin mereka akan nelpon, mungkin mereka akan WhatsApp. Ya perkara-perkara rumah tangga, silakan. Nah, enak sudah. Sama Ustaz Hasbi saya sudah izin, Ustaz Aris Munanda saya izin, Ustaz Irwandi saya izin, Ustaz Amin Nurbaid saya izin. Jadi kalau pian bertanya, Ustaz, bolehkah tahu nomor Ustaz fulan? Saya harus izin dulu, enggak bisa saya share-share begitu saja. Maka Anda harus faham ya. Afan, Anda izin dulu. Dan terkadang ada yang enggak mau ngasih. Enggak usah Ustaz, antum aja yang jawab, tapi lewat beliau. Karena sangat privasi terkadang. Kalau kita gak izin nanti mereka marah. Antum yang kasih ya. Waduh, saya dimarahin jadi. Oke, lanjut jamaah. Sampai mana tadi? Oh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apabila ditanya tentang sesuatu, tadi cerita ulunnya. Jadi kata sahabat fulani, fulan, silakan tanya sahabat yang lain. Begitu si penanya dari kalangan tabi'in tentunya bertanya kepada sahabat yang diarahkan kepadanya, itu ngomongnya sama. Silakan tanya sahabat yang lain. Sampai akhirnya si penanya tadi kembali ke sahabat yang pertama. Bukan para sahabat iseng ngoper-ngoper orang, enggak. Mereka takut salah ngomong. Padahal di samping mereka ayat itu turun. Kata Anas bin Malik, kalau karena tidak takut salah, sungguh saya akan sampaikan semua sabda Nabi Muhammad yang saya pernah dengar, tapi saya takut salah. Bayangkan 10 tahun bersama Nabi Muhammad di Madinah, takut salah ngomong. Subhanallah. Kalau kita enggak ada dalilnya juga ngomong. Firman kada tahu, sabda kada tahu, pokoknya jar unda, mau jar unda pakai o, jar onda lah. Jar unda, jar tuan guru, ini pendapat saya, ini maksud saya, menurut saya. Siapa Anda memangnya, subhanallah? Ini soal agama, firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah, Syekh Abbad hafizullah taala, masih hidup beliau, kalau soal umur saya kurang tahu ya, mungkin sudah menginjak di atas 80 mungkin, saya enggak tahu. Tapi subhanallah, para ulama itu ya 80, 90 masih berfatwa. Enggak ada pikun-pikunnya. Bisa jadi itu diantara makna keberkahan ilmu. Pak, orang makin bertambah umur, Allah yang berfirman, waman nu'ammirhu nakisuhu fil khalqi, yang kami panjangkan umurnya kami akan balik penciptaannya. Maksudnya kalau makin tua makin melemah segala sesuatu, termasuk diantaranya adalah dzakirah, ingatan, hafalan. Berjalan juga kemudian seperti anak kecil lagi, kadang-kadang butuh bantuan, kembali seperti anak kecil. Jadi subhanallah, para ulama ini, Syekh Shalih Fauzan itu berapa? 70 lebih mungkin itu. Masih ada cara live-nya dan fatwa isinya. Allah berfirman, hey, subhanallah. Makanya jamaah, karena penyakit yang Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar terhindar darinya itu penyakit pikun. Asik juga nih ringtone-nya nih. Penyakit pikun. Kadang-kadang ya pas sholat ya ada orang ringtone-nya dangdut koplo ya, waduh. Kada dimatiinnya pulang. Anda kalau lagi sholat, lakukan gerakan itu, enggak apa-apa. Itu gerakan yang harus Anda lakukan untuk kita bisa lupa. Kita lupa meng-silent, kita lupa yang mematikan, manusiawi, no problem. Tapi begitu bunyi, matikan aja. Walaupun Anda sedang sholat, sholat Anda tidak baca, ambil, matikan. Jangan ambil, halo, Anda sembahyang nah. Itu batal. Matikan, gak ada masalah. Belum pribadi juga kadang-kadang lupa. Makanya kalau misalnya ini ritual ya, mudah-mudahan bukan bidah, ini ritual, pokoknya masuk masjid ulun ngecek udah di silent atau enggak, itu ritual, mudah-mudahan bagus ya. Oh, sudah di silent atau bahkan dimatikan. Ada lagi yang saya enggak punya handphone. Apa yang dicek, no, handphone aja enggak punya. Jamaah, kita adzan dulu. Wallahu a'lam bissawab. Kita adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة الله Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, poin ke-49 saya izin kita skip untuk pertemuan mendatang saja. Karena ada materi darah Rasul akan berkembang ke air seni dan juga kotoran beliau. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang bagus-bagus ya. Kita akhiri mulia dengan masyarakat di poin 48 saja. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum masuk ke pembahasan tentang pertanyaan ikhwah kita pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan dia pernah saya bacakan ulang saja ya. Bagus pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Saya pernah mendengar cerita dari teman saya di kajian sebelah. Sebelah. Pada waktu Rasulullah berbekam, darah beliau yang keluar diambil dan diminum oleh salah seorang sahabat dalam kurung katanya, dengan keyakinan bahwa darah Rasulullah sudah mengalir dalam tubuhnya, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Tolong berikan penjelasan bantahan yang bisa saya sampaikan kepada teman saya atas syubhat atau khurafat tersebut. Jadi sebenarnya jika Anda belum tahu itu syubhat atau khurafat, jangan sebutkan syubhat atau khurafat. Karena ketika kita tahu bahasanya nanti kita malu. Karena memang betul-betul dibahas sampai yakni bolehkah mencium kaki seorang alim? Kalau mencium tangan standar, ini kaki. Karena pun ada beberapa riwayat yang merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Jadi jika belum tahu jangan memvonis dulu ya. Wah syubhat nih, khurafat, jangan. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Poin pertama berkaitan dengan tabarruk dulu. Ulun ingin sampaikan poin singkat tentang tabarruk dulu. Sering ulun sampaikan ulun akan ulang kembali tapi dalam dalam bahasan yang ringkas ya. Satu kaidah bahwasanya tidak boleh melakukan tabarruk nyari berkah dari Allah. Entah itu di orang tertentu, benda tertentu, waktu tertentu, amal tertentu, tempat tertentu, illa bima thabata an-nassu bikaunihi mubarakan, kecuali betul-betul ada nas, baik itu dari firman Allah atau sabda Nabi Muhammad yang menyebutkan bahwasanya lima hal yang disebutkan tadi betul-betul diberkahi. Tidak boleh melakukan tabarruk kecuali berdasarkan dalil bahwasanya orang ini, amal ini, benda ini, tempat ini, waktu ini diberkahi, harus dengan dalil. Wa bi tariqati syar'iyyah, dan dengan cara yang syar'i. Syarat pertama dalil, syarat kedua cara tabaruknya, cara nyari berkahnya harus dengan cara yang disyariatkan Rasulullah ataupun Nabi Muhammad SAW membenarkan atau mendiamkan praktek para sahabat. Itulah yang kita akan bahas. Karena kita akan bahas darah beliau, rambut beliau, riak beliau, bekas air wudhu beliau. Itu berarti prakteknya adalah pembenaran dari Nabi Muhammad nanti. Bahwasanya praktek sahabat ini, misal dengan mengusapnya, dengan menciumnya, dengan meminumnya, kita akan bahas soal darah, dibenarkan Nabi Muhammad. Jadi persyaratan harus terpenuhi dulu. Ini poin pertama. Jamaah sekalian rahimakumullah, contoh nih, contoh saja ya, biar mudah. Misalnya kayak tempat yang diberkahi, maka al-mukarramah secara umum. Dan kalau Anda ingin kerucutkan, maka Ka'bah al-musharrafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwal baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil 'alamin." Ali Imran 96. Sesungguhnya awal baitin, rumah ibadah pertama yang diperuntukkan untuk segenap umat manusia adalah rumah ibadah yang ada di Bakkah. Di mana itu? Martapura. Yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lamanya Mekah ya. Bakkah ya buku itu artinya menekan. Diterjemahkan oleh sebagian para ulama Bakkah atau Makkah. Makkah dengan asal kata Bakkah ya buku yaitu Bakkah itu artinya menekan. Kata para ulama di antaranya Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain bukan jalan lain Jalalain adalah menekan leher orang-orang yang sombong. Anda punya rasa sombong di sini? Coba sekali-kali umroh akan reda. Karena Anda bukan siapa-siapa sampai sana. Coba aja. Anda public figure, Anda terkenal di sini, Anda populer. Sampai sana, enggak ada orang yang kenal dengan Anda kecuali mungkin orang-orang terdekat Anda, enggak ada yang kenal. Jangankan ke Mekah. Ulun lumayan ya, 15 ribu followernya. Ke pesantren, enggak ada yang kenal tuh. Para wali santri, Pak, saya YouTuber, Pak. Enggak ada yang kenal, enggak ada yang kenal. Baru sampai Jawa Tengah doang. Enggak ada yang kenal sama saya. Semuanya manggil, "Pak, anaknya nyantri apa?" "Iya, Pak." Ya enggak ada. Astagfirullah ya, enggak ada tuh. Enggak ada. Di Banjar mana ya ke pasar iwak masih ada yang ngewot. Tat. Itu pun maksudnya buntat. Ya Allah. Kembali kepada kata asal kata Bakkah ya buku artinya menekan. Menekan leher orang-orang yang sombong. Merasa paling bungas di sini, cobalah umroh. Merasa paling ganteng di sini, cobalah umroh. Orang yang jual siwak aja lebih ganteng dibandingkan aktor kita. Jual siwak doang di pinggir jalan, rialin-rialin. Gantengnya maksimal. Kita harus facial dulu, macam-macam lengkap atribut, tetap aja nilainya 6, dia 9. Arab gitu loh. Kayak apa hendak di permak ya loh. Dasar pesek hidung orang, mancung udah hulu dah. Saya punya teman, marganya Bajri. Dia pernah cerita, dia pernah hidungnya pernah kemasukan baut. Kenapa? Karena hidungnya lubangnya besar. Arab. Teman saya mungkin dia nonton nih, orang yang drama. Teman dekat saya Sulaiman Bajri. Ana ruh katanya dulu, ana pernah waktu itu rebahan. Kejatuhan masuk baut, baut ya Allah. Kalau kita enggak masuk mental mah lubangnya kecil. Wallah alam bisawab. Kita ngomong apa sebenarnya ini? Sesungguhnya rumah yang pertama kali, rumah ibadah yang pertama kali diperuntukkan untuk segenap umat manusia adalah rumah ibadah yang ada di Bakkah. Apa kata Allah? Mubarakan. Tempat tersebut diberkahi. Walaupun kita akan lebarkan maknanya ya. Berkaitan dengan hukum salat di Mekah. Apakah janji Nabi Muhammad SAW salat di Masjidil Haram itu 100 ribu, itu cuma di masjid atau di semua batasan haram? Mekah sampai ke Masjidil Haram itu dekat Arafah tuh. Maka rata-rata para ulama, bukan rata-rata berarti ini jumhur ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya semua. Sekalipun orang yang salat di musalla A, musalla B, perempuan di rumah-rumahnya, sama. Karena itulah batasan al-haram. Ulun ingin kerucutkan saja. Bahwasanya tempat itu diberkahi. Maka mencari berkahnya kata para ulama, tawaf di sana, mencium Hajar Aswad, tawaf di sana, atau kemudian melakukan iltizam terlepas dari perdebatan, berdoa dengan menempelkan wajah, dada, dan dua telapak tangan hanya di multazam. Multazam itu jarak antara Hajar Aswad dan pintu. Muat paling 2-3 orang. Kalau kayak ulun 2 orang sudah full, tapi kalau kayak David wah 3 orang muat karena kecil-kecil. Kalau ulun berdua habis dah tuh. Berdoanya begitu. Menempelkan wajah, dada, dan dua telapak tangan. Baca Quran di sana, salat di sana. Itulah persyaratan yang kita penuhi. Dalilnya ada, caranya ada. Kalau saya sebutkan semuanya maka akan sangat panjang ya. Nah, masuk sekarang kepada pembahasan orang yang diberkahi. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan berkah bahkan di antaranya kepada orang-orang tertentu, di antaranya para nabi. Itu jelas, manusia-manusia yang diberkahi. atau juga kemudian orang-orang saleh. Tapi bedanya, para ulama menerangkan bahwasanya cara tabarruk kita kepada orang saleh, siapapun dia, Habib, Syekh, Tuan Guru, Ustaz, Anda tahu dia orang saleh, cara tabarruk Anda kepada dia, kepada Allah lewat orang saleh itu dengan menuntut ilmunya. Itulah yang harus kita lakukan. Prakteknya seperti itu. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad SAW, ini bahasan khusus kepada beliau, sosok orangnya. Kita boleh nyari berkah dari Allah lewat sosok orang ini. Kalau para alim, ilmunya. Anda ingin cari berkah, kebaikan dari Allah, tuntut ilmunya, serap ilmunya. Kepada Nabi Muhammad, kepada sosoknya. Kemudian para ulama kemudian memberikan persyaratan lagi, lebih mengerucut, bahwasanya harus sesuatu yang langsung terpisah dari tubuh Nabi Muhammad. Rambut, riya, ludah, dua hal yang berbeda. Keringat, disebutkan juga para sahabat berebut bekas air wudu terpisah dari tubuh beliau. Soal pakaian ada khilaf, karena itu terlepas sebenarnya. Pakaian ada khilaf. Nah, bahasan kita jelas ini masuk. Apa? Darah. Jadi kalau misalnya pian pernah mendengar tabaruk rambut Nabi Muhammad, itu masuk ke pembahasan. Karena sosoknya Nabi Muhammad. Dan rambut bagian dari tubuh beliau. Karena hadisnya Sahih Bukhari Muslim, Nabi Muhammad ketika hajian dan ketika beliau tahallul, beliau potong kanan kiri dan beliau berikan kepada sahabat, bagikan ke manusia. Beliau suruh bagi. Cuman kata Syal Albani, kita tidak bisa pastikan sampai sekarang rambut itu masih tersisa. Susah membuktikannya. Yang jadi masalah kata Syal Albani, kadang-kadang orang hanya mengatasnamakan. Padahal ini bukan betul-betul rambut Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan lagi juga kemudian, caranya gimana kala itu? Karena sahabat fulani ketika itu hanya disuruh membagikan. Kita gak tahu bagaimana caranya, apakah dimasukkan ke air, kemudian airnya kita minum, layaknya mungkin teh celup misalnya, tapi ini rambut Rasulullah. Kan kalau kita melakukan pengobatan dengan za'faron atau saffron, kan gitu. Dia seperti rambut. Ambil satu, letakkan di air, akan menguning tuh air, minum. Di antara pengobatan herbal. Cukup mahal ya, saffron mahal sekali ya. Karena terlepas dari perdebatan para ulama, dari itulah para bidadari diciptakan. Dari za'faron, serbuk minyak wangi. Makanya disebutkan dalam sabda yang sahih, bidadari Allah, jika mereka mengulurkan tangannya ke dunia, dikeluarkan sedikit dari surga, itu dari bumi sampai langit harum. Tangannya doang. Dan nanti Anda akan memilikinya. Amin. Umah nyariknya aminnya, bamal dulu bamal, sembahyangnya masih koler, masih telayur-telayur, terlambat-lambat, masbuknya empat, padahal subuh. Siapa itu? Saking terlambatnya ya, artinya dia masbuk sudah jamaah yang kedua, itu pun rokaat terakhir. Nah, sampai mana tadi? Padahal belum saya baca nih. Ya sudahlah, ini masuk bahasan. Oke. Okay. Fatwa ulun ambil dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Disebutkan pertanyaannya, hal syaraba ahadus sahabah daman Nabi SAW, apakah salah seorang di antara para sahabat meminum darah Rasulullah SAW? Dan ini ada 5 dalil, ulun ingin sebutkan semua biar jelas. Ada 5 dalil, makanya tadi ulun stop pembahasan ini karena ini cukup panjang. Jawaban yang pertama, kata Syekh, ad-damul masfuh minal muharramat an-najisah. Ini pembahasan awal, tanamkan sebagai pondasi. Darah yang mengalir itu haram untuk dikonsumsi. Umum firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am 145. Ini dulu pondasinya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-An'am 145, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqun fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bi faman ittarra ghayra baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, aku tidak menemukan dari apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku diharamkan kepada seorang yang makan untuk dia makan, kecuali sesuatu tersebut adalah bangkai darah yang mengalir. Saya tidak tahu di Banjarmasin apa ada, tapi di Jawa ada. Dari sapi, dari kambing, darahnya itu dikumpulkan dan kemudian dibekukan dan dijual. Gak tahu, kayaknya ada juga sih. Bahkan kalau di Salatiga itu, sejak zaman ulun ya, itu di pasar tertentu itu jual anjing, jual babi. Ya karena memang waktu di sana Nasrani-nya banyak. Tansir, kristenisasi itu kuat sekali di Salatiga. Apalagi kita berbicara di tahun 90-an waktu ulun dulu. Sekarang wah, sekolah-sekolah Islam bermunculan sana sini sampai kampung-kampung. Waktu itu, wah, luar biasa. Wallahu a'lam bissawab. Jadi makan babi, makan kambing, maka sifat babinya kan turun ya. Makanya suka laki-laki 190 korbannya. Apa sih? Penis sok tahu. Nguyak muwarawiri di beranda lo Facebook, Instagram. Apa gerang nih bacai? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Terus kemudian masih ada yang membela tidak papanya makan makan babi, makan anjing. Sifatnya turun ke pemakannya. Itulah kenapa Nabi Muhammad melarang kita makan daging dari binatang yang buas. Sifatnya turun. Kenapa kita lemah? Kita makannya ayam. Tahu lo ayam lo? Lemah. Ingin kuat makan onta. Hendak kuat pian. Kuat pian di gurun. Wah, kekuatan pian wah seperti mobil Dakar. Atau kemudian ya, daging babi, ia adalah najis. Atau kemudian dia adalah najis dan juga kefasikan keluar dari agama. Atau kemudian yang disembelih tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang terpaksa dengan tidak berlebihan dan mengulangi, maka boleh. Anda di hutan kelaparan, kalau Anda tidak makan daging babi ini Anda mati. Itulah yakni standarnya darurat. Anda kalau enggak makan ini mati. Maka boleh. Tidak berlebihan dan tidak mengulangi. Sudah Anda ambil secuil, maka kehidupan berlanjut. Jangan pas jalan 100 meter nyaman, mabulik. Enggak. Bungkus aja. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Tabari menafsirkan ar-rijis ay an-najisul natin, najis dan ya, natin, bau. Artinya ini harus kita tinggalkan. Di antaranya adalah darah. Amma sunnah, sedangkan dari sunnah akan basic pemahaman kita darah yang mengalir itu adalah haram, najis. Dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haidah kaifa tasna'u bihi qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bilma thumma tandahu thumma tusallifi. Wahai Rasulullah, seorang wanita datang pada Nabi Muhammad kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami pakaiannya kena darah haid. Apa yang harus dilakukan? Kata Muhammad, tanggalkan, bersihkan dengan air, keringkan. Silakan setelah itu kemudian pakai. Kita tidak membahas pembalut di zaman ini. Mereka dengan kain waktu itu yang ditumpuk-tumpuk untuk kemudian haid yang mereka alami. Zaman sekarang yakni sudah luar biasa canggih dengan pembalut. Tentunya sejak, tidak tahu saya, sejak tahun 80-an ya, atau di bawahnya lagi sudah ada itu. Dipermudah untuk kaum muslimat yakni haid yang mereka hadapi dengan pembalut. Wallahu a'lam bissawab. Innal antara dalil najisnya. Nabi Muhammad menyuruh dia untuk menanggalkan pakaiannya, mencucinya, membersihkannya dengan air kering. Silahkan pakai lagi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari juga Muslim. Bahkan disebutkan oleh beliau, faqad bawwaba alaihi al-Bukhari bab ghusli dam. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari ada satu bab khusus, bab membasuh darah. Kama bawwaba alaihi an-Nawawi bab najasatu dam wa kaifiyatu ghusli. Bahkan juga Imam Nawawi, tentunya dalam kitab Al-Minhaj ya, keterangan terbaik untuk Sahih Muslim, beliau juga menyebutkan satu bab, bab najisnya darah dan bagaimana cara mencucinya atau membersihkannya. Wa amal ijma, sedangkan dalil ijma sebagai pondasi, berkata Imam An-Nawawi, ad-damu najisun wa huwa bi ijma'il muslimin. Darah itu adalah najis dan ini berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, masuk bab, masuk poin yang kedua dalam pembahasan kita. Thaniha, ja'a fi ba'd al-ahadith anna ba'd as-sahabah radhiyallahu anhum syarabu atau syaribu daman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di beberapa riwayat, enggak banyak. Dan semuanya akan kita sebutkan sekarang, cuma 5. Tentang air seni Nabi Muhammad ini minum cuma 2 dan itu hadisnya muttarib. Kita akan bahas juga setelah ini. Apa itu hadis muttarib? Nanti kita akan sebutkan. Disebutkan di beberapa riwayat bahwasanya sahabat, bahwa sebagian para sahabat meminum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'd ar-riwayat annahu aqarrahum ala dhalik. Dan di sebagian riwayat, lebih tepatnya mungkin cuma 1 atau 2 dari di antara yang 5, Nabi Muhammad aqarrahum, membolehkan, mengiyakan, mendiamkan perbuatan sahabat yang meminum darah beliau. Wa fi ba'dihi annahu ankara alaihim. Dan di sebagian yang lain Nabi Muhammad SAW mengingkarinya. Walam ajid fi syai'in min ar-riwayat al-lafdul madhkur fi su'al. Disebutkan di satu pertanyaan kepada Syekh, dan pertanyaan dia itu menyebutkan memang satu riwayat bahwasanya yakni sarat fi kan nubuwah, telah mengalir padamu kenabian. Nah kata Syekh, untuk lafaz ini saya tidak pernah temukan di 5 riwayat yang kita akan sebutkan, tidak ada tambahan ini, telah mengalir kenabian di darah, enggak ada itu. Ya mungkin sebagiannya atau diantaranya difahami dari ini pertanyaan tadi, mengalir kenabian di tubuhnya maka neraka tidak akan menyentuhnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah kata beliau, saya akan sebutkan beberapa hadis diantaranya. Yang pertama dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair, sahabat yang sama, yang kala itu beliau adalah yakni negosiator untuk orang-orang kafir Quraisy, untuk dialog kepada Nabi dan para sahabatnya. Dialah yang pertama menyaksikan bagaimana para sahabat berebut ludah Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, saya tidak, ketika dia pulang menyampaikan hasil pembicaraan dengan Nabi dan para sahabatnya, dia masih kafir kala itu, saya tidak pernah mendapatkan satu orang yang sangat dimuliakan oleh sahabatnya dibandingkan Nabi Muhammad oleh para sahabatnya. Kata mereka, memangnya ada apa? Saya tidak melihat dia meludah kecuali ludahnya jatuh di salah satu tangan mereka. Ingat, ludah Nabi ya, bukan ludah Anda ya. Jigongnya itu luar biasa ya. Biasa kalau pagi-pagi kita jigong ya, itu joggingnya. Ingat ya, ini ludah Nabi Muhammad ya, bukan kita ya, yang bau haruk ya. Anak bunga siapakah? Mata ganal. Ya mungkin juga bule ya, biru, hidung mancung, bibir tipis, mun bangun goreng, bau. Wallahul bisa. Annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajim. Falamma faragha qala, ya Abdullah idhhab bihadha ad-dam fa'ahriqhu hatta la yarahu ahad. Disebutkan bahwasanya Abdullah bin Zubair mendatangi Nabi Muhammad SAW dan beliau sedang berbekam. Ada pemain Inggris namanya David Beckham. Beliau sedang berbekam. Falamma faragha, ketika Nabi Muhammad selesai berbekam, beliau mengatakan, wahai Abdullah, idhab bihadha ad-dam, bawa darah ini, fa'ahriqhu, perhatikan perintah Nabi Muhammad, dan ahriqhu, buanglah hingga manusia tidak melihatnya. Nabi Muhammad perintahkan buang. Falamma barazanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baraza itu tampil, tapi kalau barazan itu malah maknanya sebaliknya. Ketika dia sudah tidak terlihat dari Nabi Muhammad SAW, amada ila dami fasharibahu. Ketika Nabi Muhammad, dia sudah menghilang dari Muhammad, kan disuruh buang. Ketika beliau sudah berlalu, Nabi Muhammad enggak lihat, beliau meminumnya. Faqala ya Abdullah ma sana'ta? Wahai Abdullah, apa yang kamu lakukan? Qala ja'altuhu fi akhfa makanin wa dhanantuhu annahu yakhfa 'anil nas. Wahai Rasul, saya meletakkan, membuang darah Anda di tempat yang paling tersembunyi, orang enggak bakal tahu. Kata dia minum. Kata Nabi Muhammad, kamu la'allaka syaribtahu, kamu minumnya ya? Kata beliau, na'am. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, walima syaribtad dam? Abdullah, kenapa kamu minum darah? Bukti pengingkaran sebenarnya dari Nabi Muhammad. Wailun linnasi minka, wa wailun laka minan nas. Celaka wahai Abu Abdullah bin Zubair, jika manusia mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan di antara semua riwayat ini yang paling dekat dengan kesahihan riwayat ini. Karena yang lain yang akan disebutkan mungkin tidak disebutkan ya, rata-rata lemah. Bahkan yakni lemah sekali ada disebutkan. Empat sisanya. Kata para ulama, di antara lima riwayat ini yang paling dekat dengan kesahihan. Padahal ini pun bermasalah, lu akan sebutkan masalahnya. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, Hakim, Baihaqi dan juga Ibnu Asakir. Jami'uhum min tariqi Hunayd bin Qasim. Semua para perawi ini meriwayatkan dari Hunayd bin Al-Qasim. Kita akan sebutkan kenapa ini bermasalah. Hunayd bin Qasim disebutkan dalam At-Tarikh Al-Kabir, dalam juga kitab Arjal wa Ta'dil, walam yadhkuru fi jarhan wala ta'dilan. Para ulama tidak pernah mencela Hunayd, tapi juga tidak pernah memuji. Kemudian Ibn Hibban menyebutkan walam yu'raf rawi anhu illa Musa bin Ismail, dan tidak pernah dikenal ada orang meriwayatkan hadis dari dia kecuali Musa bin Ismail. Artinya seorang perawi yang tidak dikenal, bukan majhul, tapi para perawi yang lain tidak pernah menyebutkan pujian tentangnya, tapi tidak pernah juga mencela. Wa mithlu hadha ar-rawi yu'tabaru fi 'adadil majahil. Nah, inilah baru keterangan Syekh. Dan rawi-rawi yang seperti ini, yang para ulama yang lain kemudian tidak pernah menyebutkan pujian tentangnya, tapi juga tidak pernah mencelanya, ini tergolong seorang perawi yang majhul, enggak dikenal berarti. Ingat semua periwayatan tadi dari Bazzar dan yang lainnya dari perawi yang namanya Hunayd Al-Qasim. Walakin disebutkan di sini yahsunu hadithuhu idza taba'ahu aw syahida lahu ma yuqawi. Akan tapi hadis orang ini akan menjadi hasan kalau misalnya ada tawabi' dan syawahid, dalil-dalil atau hadis-hadis pendukung yang kurang lebih maknanya sama. Entah dari sahabat yang sama atau dari sahabat yang berbeda, tapi makna hadisnya sama, yaitu meminum darah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada, mungkin hadisnya akan naik levelnya. Tapi jika tidak, level orang seperti ini kategorinya majhul, enggak dikenal, enggak pernah disebutkan pujian tentangnya, tidak pernah disebutkan juga celaan tentangnya. Tapi orang yang seperti itu kata para ulama tergolong tidak dikenal. Dan kemudian waqad jaa an ba'd ahli al-'ilmi ma yadullu 'ala tawthiqi wa qabuli hadithi, dan disebutkan oleh sebagian ahli ilmu beberapa dalil yang menguatkan yakni hadis ini dengan periwayatan walaupun dari Hunayn. Lu ingin sebutkan ya, sebutkan sajalah biar mantap ya. Yang pertama yang penguatnya maksudnya ya, dalil yang kedua dari Safina nama budak Nabi Muhammad SAW, dan ini dari anaknya An Buraih bin Amr bin Safina An Abi An Jaddi, dari Buraih bin Amr, dari Safina budak Nabi Muhammad SAW, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata ihtajama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma qala li khudh hadha ad-dam fatfanhu min ad-dawabi wat-tayr aw qala an-nas wad-dawam. Kata Buraih bahwasanya Nabi Muhammad SAW yakni berhijamah, berbekam. Kemudian dia mengatakan kepadaku, jadi kakek buyutnya Bureh. Bureh, Safina, bapaknya, kakeknya. Nah, inilah kemudian yang mengatakan. Kemudian dia mengatakan kepadaku, Nabi Muhammad mengatakan kepadaku, ambil darah ini dan kemudian tanamlah ia. Ingat, perintah tadi pertama suruh buang. Sekarang suruh tanam. Supaya tidak ditemukan binatang atau juga burung. Di hadis yang lain, supaya tidak ditemukan manusia dan juga binatang ad-dawab yang melata. Nabi Muhammad suruh ini tanam. Qala fataghayyabtu bihi fasharibtuhu. Qala thumma sa'alani fa akhbartuhu anni sharibtuhu fa dhahika. Kemudian aku yakni menyembunyi bersembunyi dengan membawa darah tadi, kemudian aku meminumnya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, dan aku kabarkan bahwasanya aku minumnya, dan kala itu Nabi Muhammad tertawa. Pembiaran. Ini bukti pembiaran. Nabi Muhammad malah tertawa ketika tahu darahnya diminum oleh yakni sahabatnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan ini di banyak riwayat, Baihaqi menyebutkan, Tabrani juga, kulluhum min tariqi Ibnu Abi Fudaik an Bureh. Semua periwayatan disebutkan dari Ibnu Abi Fadik atau Fudaik dari Bureh, cucu dari sahabat yang kita sebutkan. Ibnu Katsir mengatakan, fa innahu haditsun dhaifun li hali Bureh. Ini hadis yang lemah karena kondisi si Bureh. Kata beliau, nama aslinya adalah Ibrahim dan dia sangat lemah orangnya. Jadi jamaah, hadis itu bisa lemah, bisa dilihat dari minimal dua. Perawi hadisnya atau matan hadisnya. Itulah yang kita akan sebutkan nanti dalam kencing Nabi Muhammad. Itu matan yang bermasalah. Kalau ini perawinya. Hingga kemudian tidak layak dijadikan sandaran. Kenapa? Ada perawi yang lemah sekali, kata Imam Ibnu Katsir. Syekh Albani juga mengatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan kata beliau, kata Syekh Albani, kenapa hadis ini lemah? Dua sebabnya. Yang pertama, Amr bin Safina qala adh-dhahab fil mizan la yu'raf. Bapaknya Bureh, anaknya Safina, Safina budak Nabi Muhammad, bapaknya Bureh yaitu Umar, anaknya Safina, ini tidak dikenal. Dan Imam Bukhari mengatakan isnadnya atau sanadnya majhul, enggak dikenal orang ini. Padahal semua para perawi meriwayatkan dari sini jalurnya. Gimana kemudian bisa dijadikan landasan hingga kemudian dibenarkan meminum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Hadis yang ketiga. Salim bin Abu Hind Al-Hajjam radhiyallahu anhu. Disebutkan hajamtu Rasulullah, dia memang tukang hijam. Hajamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faraqtu syaribtu. Aku menghijam atau aku membekam Nabi Muhammad SAW. Ketika aku sudah selesai, aku meminum yakni darah dari bekaman Nabi Muhammad SAW. Faqultu ya Rasulullah syaribtuhu. Wahai Rasulullah, aku telah meminumnya. Faqala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, waihak ya Salim, kenapa kamu minum? Ingat pengingkaran. Waihak ya Salim, kenapa kok kamu minum? Ingat yang Nabi Muhammad sampai tertawa itu riwayat yang sebelumnya. Yang pertama Nabi Muhammad mengingkari, ini juga Nabi Muhammad mengingkari. Amma alimta anaddama haram, kamu kan tahu darah itu haram. La ta'ud, kata Nabi Muhammad, jangan kamu ulangi. Pengingkar Nabi Muhammad dan beliau mengatakan jangan kamu ulangi. Dan kemudian di dalam sanadnya ada Abu Al-Hijaf. Dan orang ini bermasalah, kata para perawi. Akhirnya dalil ketiga pun tidak bisa dijadikan landasan. Empat. Cukup panjang ini. Tidak apa-apa, saya baca saja. Karena belum jam 10 ya, masih lama ya. Mudahan pian sebelum ini sudah makan ya. Karena habis ini warung sudah pada tutup. Kecuali Anda pakai itu ya, Gojek ya. Ada jam-jam 11 ya, jam 12 yang masih buka kadang-kadang. Satu tempat ya. Mungkin misalnya kehabisan lo, habisan dah terang bulan, martabak, ada satu tempat. Nanti tanya saya. Masih buka dia jam segitu, Masya Allah. Dan ngantri pula. Memang mungkin dia bukanya khusus ya. Orang udah pada tutup, dia baru buka. Mantap. Dekat di sini. Nanti kita ke situ ya. Hajaman Hajaman Nabi SAW gulamun li ba'di Quraisy. Falamma faragha min hijamati akhadha ad-dam. Fadhahaba bihi min wara'i al-ha'it, fanadhara yaminan wa shimalan, falamma lam yara ahadan, tahassa damahu hatta faragha. Thumma aqbala. Fanadhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wajhi faqal: "Waihak ma sana'ta bid-dam?" Qultu: "Ghayyabtuhu min wara'il ha'it." Qala: "Ayna ghayyabta?" Qultu: "Ya Rasulullah, nafastu 'ala damik an uhriqahu fil ard. Fa huwa fi batni." Qala: "Idhhab, faqad ahrajta nafsaka min an-nar." Disebutkan salah seorang anak, bukan anak kecil ya, gulam, menghijamah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika selesai dari hijamahnya, dia bawa yakni darah Nabi Muhammad sallallahu ke balik tembok, disebutkan di sini. Kemudian dia nadhara yaminan wa shimalan, dia melihat kanan dan kiri, ada orang enggak nih? Karena ingin meminumnya. Melihat kanan kiri dulu. Nah, kenapa ayam itu kalau nyebrang tidak noleh kanan kiri? Karena matanya di sini. itu jokes ya. Enggak ada hubungannya. Pian kalau lihat ayam tuh nyebrang langsung dia. Matanya kan di sini. Ngapain nengok kanan kiri? Kalau kucing ah itu baru nengok. Pengajian apa ini? Lihat kanan kiri, kemudian ketika tidak ada seorang pun, dia meminumnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menemuinya demikian, dan Nabi Muhammad bertanya, apa yang kamu lakukan dengan darah itu? Wahai Rasulullah, saya sudah sembunyikan di balik tembok. Di mana kamu sembunyikan di balik tembok? Saya meminumnya, wahai Rasul. Dia ada di perutku. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, idhab faqad ahrasta nafsak min an-nar. Pergilah dan kamu terselamatkan dari api neraka. Ini mungkin di antara dalil yang disebutkan sebenarnya. Kita lihat masalah hadis ini. Disebutkan oleh Ibnu Hibban, hadis ini dzakar Ibnu Hibban fil Majruhin. Jadi hadis ini dari Nafi' bin Hurmus, dari Atha' bin Abi Rabah, dan dari Ibnu Abbas. Tapi Nafi' bin Hurmus ini kata disebutkan dimasukkan oleh Ibnu Hibban di kalangan para perawi yang tercela. Wa dzakara minha hadza al hadis. Yani kata Ibnu Hibban, perawi hadis ini Nafi' bin Hurmus, dia tercela, tidak bisa diterima periwayatannya dari Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, yang kelima, Malik bin Sinan, ayah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, disebutkan yani hadisnya dan hadis ini mursal sebenarnya, yani langsung dari beliau, tidak menyebutkan yani sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Malik, ayah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, lamma jarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam massa jarahahu hatta anqahu walah abyad. Ketika Nabi Muhammad kala itu terluka di salah satu perangan disebutkan, dia menghisap luka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dia mensucikannya, artinya sampai bersih. Disebutkan kepadanya, buang, muntahkan. Dia menjawab, la wallahi la amujuh abadan, saya tidak akan memuntahkannya. Artinya kala itu dia malah meminumnya dari luka dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan bekam ini, kasusnya luka. Thumma adbar faqatal, kemudian dia berlalu dan kemudian dia berperang. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, man arada ayam dhura ila rajulin min ahlil jannah, barang siapa ingin melihat seorang laki-laki dan dia adalah bagian dari penghuni surga, falyandhur ila hadza, maka lihatlah orang ini yang telah meminum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastashhada, kemudian dia mati syahid. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid sebagai khulasa, al-khulasa anna asahha ma warada fi syurbi sahabah ba'dha min nabi huwa ma ja'a min syurbi Abdullah bin Zubair radhiyallahu. Bahwasanya ringkasan dari yang saya sebutkan, kata beliau, lima riwayat tadi, yang paling sahih atau mendekati sahih, padahal bermasalah juga sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya yang ada riwayat yang menyebutkan tentang sebagian para sahabat meminum dari darah Nabi Muhammad SAW adalah hadis Abdullah bin Zubair saja, dan yang lainnya semuanya bermasalah. Walaupun hadis dari Umar Abdullah bin Zubair kita sebutkan tadi juga bermasalah sebenarnya, karena perawinya itu tidak pernah disebutkan pujian untuknya, juga tidak pernah dicela. Tapi kategori rawi seperti itu adalah majhul bagi para perawi. Tapi itu yang paling dekat kata beliau untuk periwayatan sahabat meminum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahasan yang ketiga, fa kaifa yuwaffiqu al-ulama baina ma taqarrara min najasati ad-dam wa baina syurbi Abdullah bin Zubair daman Nabi. Lalu bagaimana para ulama menggabungkan riwayat? Yang pertama, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, darah itu najis, haram, dengan meminumnya sahabat Abdullah bin Zubair darah Nabi Muhammad SAW. Gimana cara gabunginnya ini? Makanya lu sebutkan tadi poin pertama adalah hukum basic, hukum asal darah. Poin kedua, kita sebutkan hadis-hadisnya. Empat diantaranya bermasalah semua. Yang paling dekat adalah yang Abdullah bin Zubair, itu pun bermasalah. Lalu bagaimana para ulama di poin ketiga, bagaimana para ulama menggabungkan di satu sisi ia adalah najis, di sisi yang lain seorang sahabat pernah meminumnya. Qalu, mereka mengatakan, dzalika min khususiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam allati farada biha fil hukmi an sa'iril ummah. Inilah salah satu di antara kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kekhususan Nabi Muhammad. Beliau boleh nikah tanpa mahar. Beliau boleh nikah lebih dari empat. Beliau boleh ngebleng dalam puasa. Beliau enggak boleh nerima zakat. Macam-macam hukum khusus untuk Nabi Muhammad SAW tidak berlaku untuk umatnya. Kita enggak boleh puasa ngebleng, wisal. Kemudian kita, apalagi masuk di antara 8 yang berhak menerima zakat, kita boleh nerima zakat. Nabi Muhammad Ahlul Bait enggak boleh. Kita nikah, satu jagain belum bisi, ya kan gitu ya. Macam-macam. Jadi ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya khususiyatun katsiratun jama'aha ahlul ilmi fi mujalladan. Dan kekhususan dan keistimewaan Nabi Muhammad ini sangat banyak. Para ulama telah menggabungkannya, di antaranya Imam Suyuti dengan judul kitab Al-Khasa'is Al-Kubra. Mudah-mudahan sudah ada terjemahannya. Kalau enggak, ya ini ya, kita harus baca bahasa Arabnya nih. Khusus satu kitab membahas keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki umatnya dan tidak boleh diikuti umatnya. Ini salah satu bahasan itu. Darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Jadi tidak boleh kita katakan khurafat atau syubhat dulu. Kita perlu pembahasan. Tapi yang jelas secara umum maka bermasalah sebenarnya. Maka tidak. Makanya kata Syekh Utsaimin, jangan fokus ke sana. Peninggalan Nabi Muhammad kepada kita sangat luar biasa. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Cari berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa fokus kepada sesuatu yang tertinggal dari Nabi Muhammad? Salah. Sampai safar ke negeri fulani, safar pun gianu mencari apanya peninggalan Nabi Muhammad. Capek. Yang jelas di depan mata banyak dan belum kita lakukan. Jangan salah fokus. Yang terakhir, ulun singkat saja tentang hal baulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahir. Wahal sahah an ahadin annahu syariba minhu. Apakah air seni Nabi Muhammad itu suci? Dan apakah benar ada salah seorang sahabat pernah meminumnya? Maka berkaitan dengan bab ini, kata Syekh Muhammad bin Salim Najid, cuma ada dua hadis dan semuanya lemah. Ulun ringkas, kejadiannya pun kalau kita katakan sahih, maka semuanya meminumnya dengan ketidaksengajaan. Yang pertama, Ummu Aiman, ibu dari Anas bin Malik, pernah meminumnya. Yang kedua kemudian adalah seorang yang bernama ya, siapa perempuan yang keduanya? Perempuan juga, Barakah, Ummu Yusuf. Dan dua-duanya itu meminumnya dengan tidak sengaja. Disebutkan Nabi Muhammad SAW bangun di tengah malam dan beliau buang air seninya di Fakhar. Fakhar itu tempat terbuat dari tanah liat, tembikar. Di tengah malam beliau yani buang air. Kemudian di malam itu Ummu Aiman, dia ada di rumah Nabi Muhammad, dia bersama Anas, dia ibunya Anas. Disebutkan dia sangat haus di malam itu. Dia tahunya bahwasanya di situ adalah ada air, dia minum. Tidak tahu itu adalah air sini Rasulullah SAW. Keesokan paginya dia merintahkan, tolong itu dibuang. Hah? Dibuang? Saya telah minumnya. Waduh, Nabi Muhammad tertawa. Disebutkan Nabi Muhammad tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Ini di pesantren, pernah kejadian jamaah. Di pesantren dan bukan kencing Rasulullah. Walaupun hadisnya semuanya lemah ya, kita singkirkan itu. Jadi kalau air seni saja bermasalah seperti itu, apalagi kemudian kita bahas pupnya, maka itu sudah hilang. Air seninya saja sudah semua riwayatnya lemah, dan cuma dua, dan dua-duanya yakni lemah periwayatannya. Di pesantren kejadiannya mirip. Di Al-Irsyad di zamannya, tentunya di akhir 80-an, awal 90-an, tidak seperti sekarang. Di samping-samping sudah banyak rumah, banyak pabrik. Dulu, wah betul-betul sepi. Artinya sepanjang tahun kita di Al-Irsyad dulu, 15, 16, 17 derajat. Dingin, luar biasa. Itu sepanjang tahun, enggak ada musimnya. Teman ulun ini, kakak kelas lebih tepatnya, dia kebelet. Kalau ke WC, cukup horor. Iya, WC-nya cukup horor. Jadi WC-nya itu ada 25, tapi lorong. Wah, pian iya lorong. Kayak di film-film kita melangkah. Waduh. Kamera dari sini gitu ya. Muter. Apa sih? Jadi horor. Di akhirnya di situ ada gelas di kamar, dia ngencing di kamar. Di tengah malam itu ada teman yang lain juga sangat kehausan. Pengen ke kantin jauh. Dan kan kalau sudah di kamar, kami waktu itu di awal-awal Al-Irsyad, sekamar 20 orang. Enggak seperti sekarang, sekamar 6 orang dan WC di dalam. WC di dalam, tidur di luar ya. WC di dalam. Dulu kami sekamar 20. Lampunya itu dimatikan pasti, jam 10 pasti mati sudah lampu. Akhirnya dia tahu situ ada gelas, ada airnya, diminum. Besok paginya, wih, siapa yang minum air? Ada yang, itu tadi malam anak kencing. Jadi pernah terjadiannya. Wallahualam bisa. Jadi dua-duanya lemah. Ketika dikatakan, katakanlah benar pun kejadiannya tidak sengaja. Tapi ingat, poin pertama lebih utama, ia lemah. Nah, sebagai bahasan, ini yang penting. Ulun sebutkan tadi. Hadis ini kenapa muttarib? Hadis tentang seorang sahabat meminum air sini Nabi Muhammad. Yang Ummu Aiman, Nabi Muhammad tertawa. Tapi yang Barakah bin Ummu Yusuf, Nabi Muhammad marah. Jadi matanya bermasalah. Ini Nabi Muhammad ketawa, ini marah. Jadi di matanya pun bermasalah. Hadis muttarib. Tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, amma hukmu bauli Nabi SAW, sedangkan hukum air sini Nabi Muhammad SAW, fal aslu fihi annahu kabaki baulil bashar. Maka hukum air sini Nabi Muhammad sama dengan air sini manusia biasa. Walaitha thammata istithna'in fi kauni ta'ir. Dan tidak ada pengecualian bahwasanya air sini Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Dia seperti air sini manusia biasa. Darah itu pengecualian. Waqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yastanji ba'da intihaihi min bauli wa qadhi haj. Karena kita telah tahu begitu banyak riwayat Nabi Muhammad istinja, membersihkan tubuhnya ketika selesai buang air kecil dan juga buang air besar. Bukti ia adalah najis. Wallahu a'lam bissawab. Belum pernah dengar dulu yang di antara obat orang sakit mata ditetesin air seni. Nah, ini enggak boleh juga. At-tadawiyul haram haram. Najis pasti haram. Haram belum tentu najis. Najis pasti haram. Dan tidak boleh kita berobat dengan sesuatu yang haram. Ada produk tetes mata, ada salep. Kenapa air seni? Semiskin itukah kita gitu ya? Allah, ditadah kemudian diteteskannya. Wallah nam bisa. Kemudian matanya kuning. Karena kalau ditetesin kemudian matanya merah, berarti dia tertetes obat merah ya, salah tetes ya. Ketetesan betadin ya. Walam yasih anna ahadan syariba baulahu, dan tidak pernah ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang seorang sahabat meminum air sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ahadits as-sabiqah fi hadzal bab dha'ifah kulluha, dan hadis yang disebutkan dua hadis saja, belum tidak sebutkan detailnya, semuanya lemah kata beliau. Wallahu a'lam bissawab. Walau sah syai'un minha lam yakun fi hujjah. Kalau misalnya kita katakan hadisnya sahih, maka tidak bisa juga dijadikan hujah. Kenapa? Karena Ummu Aiman meminumnya tidak sengaja. Dia tidak bisa bedakan itu air seni karena tidak ada rasanya, persis seperti air. Ummu Aiman menyebutkan, dia tidak bisa bedakan betul-betul seperti air biasa, dan Nabi Muhammad tertawa. Tapi hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Ingat, menyampaikan hadis lemah boleh, tapi sampaikan itu lemah. Bukan kemudian lu menyampaikan, ada hadisnya loh, sahabat minum air seni Nabi Muhammad, kemudian saya terangkan dia lemahnya. Yang terfikir pada orang, wah bujur berarti. Enggak, hadis lemah boleh disampaikan, tapi sampaikan ia lemah. Agar orang tahu. Jika air seni saja seperti ini, apalagi kemudian kotorannya. Bodohnya Syiah, ini sampai level itu ya. Mereka berebut kotoran, yakni ulamanya, na'udzubillah. Kemudian, ini bab yang terakhir. Wal aslu fi khalqin nabi annahu kabakil bashar. Dan hukum asal penciptaan Nabi Muhammad ia seperti manusia yang lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, katakan Muhammad, sesungguhnya aku hanya manusia seperti kalian. Atau juga sabda Nabi Muhammad SAW, aku hanya manusia seperti kalian, aku bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Maka jika aku lupa, tolong diingatkan. Maka hukum asal Nabi Muhammad penciptaannya seperti manusia biasa. Kecuali disebutkan sini, illa ayanussahu ala khilafi dzalik fima akramahu Allah taala bihi wa khassahu bihi min dunin nas. Kecuali ada dalil yang terpisah khusus menerangkan akan bahwasanya ia adalah khusus Nabi Muhammad, tidak dimiliki oleh umatnya. Dan itu diperbolehkan karena ada pengecualian. Hukum asal beliau kayak manusia biasa, tapi jika ada pengecualian, liur beliau, dahak beliau, keringat beliau, dan juga kemudian bahasan yang cukup pelik tadi, darah, maka itu pengecualian. Sisanya Nabi Muhammad seperti yang lain. Di antaranya hukum air seni dan juga pupnya. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi Muhammad bersabda, "Ya Aisyah, inna aynayya tanaman wa la yanamu qalbi." Di antara kekhususan Nabi Muhammad dalam hal matanya. Ingat, hukum penciptaan Nabi Muhammad layaknya manusia biasa, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Dalam hal ini perhatikan mata beliau. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur." Itulah mata Nabi Muhammad dan juga para nabi sebelumnya. Al-anbiya tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Para kata Nabi Muhammad, para nabi itu mata mereka memang terpejam, tapi hati mereka tetap hidup karena wahyu Allah turun ketika tidur. Itulah para nabi, juga untuk Nabi Muhammad. Kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wahai Nabi Muhammad bersabda, "Aqimus shufuf fa inni arakum khalfa dhahri." Luruskanlah saf karena aku bisa melihat kalian dari belakangku. Sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan. Jadi kalau ada pengkhususan, maka itu kita terima. Jika tidak ada, Nabi Muhammad layak ke manusia biasa. Wallahu a'lam. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. 5 menit ya. Tapi kada kawa kayaknya 5 menit. Enggak apalah. Belum cepat-cepat ya. Sudah sejam 30. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, hukum wanita hamil karena berzina, nauzubillah, semoga bertobat orangnya, lalu menikah tidak menunggu lahiran, apakah sah? Karena ana bingung, ada yang bilang sah dan tidak. Lalu bagaimana dengan wanita yang sudah terlanjur menikah pas waktu hamil, apakah nikahnya harus diulang? Ulun ikut pendapat tidak sah, karena memang khilaf. Jadi sebagian yang membolehkan, kalau si laki-laki yang menzinailah yang menikahi, boleh. Itu pendapat. Tapi ayat Allah sangat jelas bahwasanya iddahnya perempuan hamil sampai mereka melahirkan, baru mereka boleh nikah. Wallahu a'lam bishawab. Saya ikut pendapat itu. Karena sangat sharih, sangat jelas firman Allah bahwasanya perempuan hamil iddahnya, masa tunggunya adalah ketika dia melahirkan. Melahirkan baru menikah, entah dengan yang menzinai atau dengan orang lain, tapi lahirkan dulu itu anak. Anak-anak berikutnya, walaupun yang menikahinya adalah yang menzinainya, anak-anak berikutnya anak-anak sah. Yang pertama saja tidak. Kalau dia perempuan, ini bermasalah. Karena ayah biologis tidak bisa jadi wali nikah. tapi dia tetap akan jadi mahram si perempuan tersebut karena pernikahan bapaknya sah. Kan setelah itu mereka menikah dan menyetubui ibunya, maka dia jadi mahram. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tetap tidak boleh jadi wali. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak saling mewarisi satu sama lain. Iya, bukan mahram. Ya. Dan kemudian apa satunya itu? Tidak bisa jadi wali nikah. Menyakitkan. Darah daging Anda ingin nikah dan Anda tidak bisa menikahkan. Hukuman dari Allah. Karena Anda berzina waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya ikut pendapat itu. Jadi Anda tidak perlu bingung. Kalau Anda mengambil pendapat yang satunya, selama yang menikahi adalah yang menzinai, maka sah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan yakni anaknya. Dan untuk para orang tua, ketika anak-anak Anda sudah memohon untuk menikah, maka mudahkan mereka untuk menikah. Jika tidak, jalan ini yang mereka akan tempuh. Anda persulit mereka menikah, maka berzina akan mudah untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, wa fikum barakallahu. Bagaimana dengan seorang dan kelompoknya? Bagaimana dengan seseorang dan kelompoknya bahwa manhaj salaf itu sok baik, sok benar sendiri, dan sok suci. Mereka juga mementahkan sunnah celana cingkrangnya, jenggotnya itu mudah saja, apalagi ini kelompok khawarij. Maksudnya apa nih? Mereka juga mementahkan bahasa Anda tinggi sekali ya. Mereka juga mementahkan sunnah celana cingkrang dan jenggot itu mudah saja. Apakah ini kelompok khawarij? Allah yang bisa, huh? Bukan membantah nih. Oh, mungkin itu ya, memudah-mudahkan ya. Artinya enggak apa-apa celana diinjek gitu ya, enggak apa-apa kemudian jenggot dicukur. Jangan sekali hukumullah, khawarij itu taat beragamanya lebih daripada kita. Khawarij itu taat beragamanya lebih daripada kita, tapi kebablasan. Mereka malah cingkrang. Mereka yakni jenggotan, bahkan rata-rata mereka kurus karena selalu sholat malam. Nabi Muhammad sebutkan sifat mereka. Kalian akan merasa ibadah kalian hina dibandingkan ibadah mereka karena orang yang taat tapi talimpua, tapi kebablasan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar tuduhan ya. Sok baik, sok benar sendiri, sok suci, enggak. Kita tidak seperti semua, kita pendosa. Tapi meyakini kebenaran yang kita pelajari lumrah dong. Iya dong, meyakini yang kita pelajari adalah sebuah kebenaran, bukan lumrah, harus. Anda pun yang mengatakan atau yang menuduh, bukankah Anda meyakini yang Anda yakini? Apa bedanya Anda dengan kami? Kalau ulunnya di sini misalnya ragu-ragu, apa pian mau ikut bermajelis? Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi, ulun dustai pian dong. Karena tahu jawab jujur atau enggak. Saya enggak tahu ini benar atau enggak. Saya cuma baca doang. Gimana dong? Tapi saya harus yakin dengan yang saya sampaikan. Akhirnya Anda mendengarkannya pun kemudian bisa jadi menjadi sebuah keyakinan. Biasa aja itu perkara. Enggak ada sok suci. Enggak ada kemudian sok paling benar sendiri. Tapi meyakini kebenaran yang kita pelajari, ini perkara yang lumrah. Semua orang melakukannya. Bahkan semua orang, bukankah mereka mengatakan semua adalah ahlu sunnah? Tapi bedanya ada cara memahami firman dan sabdanya dari mana. Di situ kita tahu siapa yang tegak di atas sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tante ana mendatangi ustaz tapi disebut orang pintar ketika kehilangan uang dan barang. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang rata-rata bodoh. Makanya mereka disebut orang pintar. Karena yang rata-rata datang orang yang bodoh. Tapi orang pintar tersebut mengetahui bahwa barang tersebut sudah hilang. Sudah dijual oleh orang yang mencuri. Masih ada di rumah terselip. Jangan-jangan Sidin yang mencuri. Bapak namanya Khairullah kan? Iya Pak. Iya Pak, pintar itu. Bapak kehilangan tas ya? Iya Pak. Kok Bapak tahu? Saya yang nyuri ya, kurang ajar. Jadi yang nyuri ya. Bagaimana cara kerja ustaz tersebut? Apakah bekerja sama dengan jin? Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kehilangan barang? Bagaimana bentuk ikhtiar yang dapat dilakukan? Bagaimana cara menasihati tante saya, Ustaz? Bagaimana cara kerja Ustaz tersebut? Dukun. Bagaimana cara dukun tersebut? Apakah bekerja sama dengan jin? Pasti. Kalau memang ini dukun yang asli. Fian sering dengar kan di Ustaz Ahmad belum menyebutkan ada dukun yang abal-abal, ada yang kaleng-kaleng memang. Tapi kalau yang asli memang bekerja sama dengan jin, dan jin punya speed yang luar biasa, kurang lebih seperti malaikat, mereka punya speed luar biasa. Berpindah tempat dari satu ke yang lainnya sangat cepat, hingga dia bisa memberitakan begini dan begitu. Sebelum Anda datang ke orang pintar pun, dia sudah beritakan nanti akan datang fulan bin fulan, tingginya warna, semua info tentang Anda sudah disampaikan ke dukun tersebut ya. Jadi Anda merasa dia wah, padahal dia infonya ada dari jin. Lalu apa yang harus dilakukan ketika kehilangan barang? Kalau sudah ikhtiar, kita letakkan misalnya uang atau perhiasan di lemari, sudah kita kunci, kita keluar rumah, rumah dikunci, rumah kita pun di perumahan ada satpamnya sudah menjaga. Kehilangan juga sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melakukan ikhtiar. Tapi kalau Anda pagar Anda buka, pintu Anda buka, kamar Anda buka, terus kemudian ada panah, duitku di sini. Gimana? Mungkin karena saking kayanya ya, punya mobil 3 atau punya sepeda motor deh, sepeda motor 3. Tiga-tiganya Ninja R6. 3. 1 2 yang 3 ada tulisannya, ini untuk maling. Saking suginya, ambil ini jagin ya. Sugi sekali ya. Allah namisa. Itu enggak ikhtiar namanya, itu mempersilahkan maling masuk. Kalau sudah ikhtiar selesai. Yang namanya harta bisa dicari kembali. Tapi kalau akidah Anda lewat seperti ini, itu yang susah kembalinya. Karena Anda sudah meyakini seorang bisa mengetahui yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Bagaimana bentuk ikhtiarnya? Simpan. Anda mungkin punya lemari besi di rumah, atau mungkin Anda bisa punya deposit box di bank tertentu, bayar ya. Jaga. Standarnya bagaimana kita menjaga harta? Ketika kita safar, mungkin bisa jadi kemudian penjaganya lagi lalai. Dia biasanya tidur. Penjaganya namanya biasanya mukhlis ya. Yang Abdul Temon, guring aja. Yang pernah lihat serial itu, tidur aja dia, maling masuk. Wallahualam. Sorry yang namanya sama ya, ini cuma jokes ya. Bagaimana cara menasihati tante saya, Ustaz? Nasihatkan ya akan sabda Nabi Muhammad tentang haramnya mendatangi dukun dan paranormal. Sampaikan iya yang larangan Nabi Muhammad. Man ata arrafan au kahinan fasalu an syai'in lam tuqbal lahu shalah 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi paranormal, orang pintar, dukun, yang mereka mengatakan mereka tahu perkara gaib, bertanya kepadanya tentang sesuatu, nanya doang nih, belum meyakini jawabannya, tidak diterima darinya salatnya 40 hari. Di hadis yang lain, jika sampai membenarkan jawabannya, dia seperti mengkufuri, menolak Nabi Muhammad SAW. Bahaya. Sampaikan sabda Nabi Muhammad. Ingat, ilmui apa yang Anda akan sampaikan, cari waktu yang tepat, hiasi dengan kelembutan, dan kemudian banyak berdoa, semoga Allah bukakan hatinya dan menerima nasihat Anda. Amin. Kemudian, masih dua dikit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana asal usul gelaran karramallahu wajhah yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan apakah hukumnya apabila saya mengucapkan atau melafazkan gelaran tersebut kepada Sayyidina Ali, mohon pencerahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini PR saya berikutnya, tapi yang jelas yang umum mempraktekannya orang-orang Syiah. Karena para sahabat umum, ketika dia sahabat kita taradhi namanya. Kita sebutkan radhiyallahu anhu. Asal usul saya tidak tahu, tapi yang biasa mempraktekkan orang-orang Syiah ketika menyebutkan Ali tidak radhiyallahu tapi karramallahu wajah. Semoga Allah yakni memuliakan wajahnya. Ini PR berikutnya. Allah, saya tidak bisa jawab sekarang. Barakallahu fikum. Bismillah. Ya, semoga Allah menjauhkan Ustaz dan semua jamaah dari perbuatan syirik dan bid'ah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini di rumah Ulun sedang diadakan acara bid'ah Ustaz. Waduh. Dan Anda kesini ya untuk menghindarinya ya. Dia sebutin lagi, yaitu yasinan. Yasinan bertiga biasanya. Itu lain itu ya. Dan sebenarnya Ulun disuruh bebantu di rumah Ulun menasihati orang tua dengan mengatakan acara ini kada diperbolehkan di agama. Dan orang tua menyahuti, kita yang penting silaturahimnya nakai. Siap. Ya, alasan silaturahim padahal hari-hari biasa juga bisa gitu ya. Rumah kita kena giliran satu tahun sekali aja. Amun kita kada menggani, kena dianggap sombong lawan tetangga kita. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal ini? Siap. Jadi orang tua Anda tentunya masih memperdulikan apa kata orang dibandingkan perintah Allah atau Nabi Muhammad SAW. Susah. Nyari ridha manusia itu tidak pernah akan bisa kita dapatkan. Ridha nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan enggak bisa kita capai. Dan ada larangan Nabi Muhammad, man iltamasa ridha Allah bisakhatin nas radhiya anhu Allah wa radhiya anhu nas. Riwayat Imam Tirmidzi. Barang siapa hanya mencari ridha Allah walaupun manusia enggak suka, Allah akan meridhoi dia dan nanti manusia akan meridhoi dia, suka. Sebaliknya, wa man iltamasa ridhon nas bisakhatil. Barang siapa mencari ridha manusia karena nyaman, karena dianggap sombong. Kada kawa kita menggawi padahal cuma setahun sekali. Barang siapa mencari ridha manusia tapi dengan kemurkaan Allah, Allah murka padanya, nanti orang juga akan murka kepadanya. Maka memang harus tentukan sikap, tapi tugas Anda sudah selesai. Anda sudah berdakwah, diterima alhamdulillah, tidak nanti usahakan lagi. Tapi banyak doa. Anda harus tentukan sikap. Karena kalau tidak, ya akan dapat giliran terus. Tapi ini dakwah yang cukup panjang. Jadi bersabar ya, bersabar. Ilmu yang Anda akan sampaikan, sama seperti tadi, cari pengwaktuan yang tepat, pilih kata-kata yang tepat, diksinya, hiasi dengan kelembutan, dan banyak berdoa. Tugas Anda bukan merubah, tugas Anda hanya menyampaikan, yang merubah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Dan di ulun pun masih ada, di keluarga ulun pasti masih ada. Wallahu a'lam. Tapi harus tentukan sikap. Karena jika sudah menentukan sikap, stop. Mereka akan stop. Sampai sekarang juga keluarga ulun, lebih tepatnya dari ayah, dari arah abah, ya setiap tahun mahaul kai ulun. Awal-awalnya semua kita selalu diundang, tapi kita tentukan sikap. Maaf om, ulun kada menggawi. Kayak itu aja. Tentukan sikap. Akhirnya berhenti kita diundang. Kenapa? Mereka juga ketika mereka tahu kita enggak akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah bermanfaat salam dan khilaful mohon. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.